Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan setiap urusan kita. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu yang sangat penting untuk semua kita untuk mempelajarinya. Ya, dan ilmu bahasa apa? Bahasa Arab. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab itu tidak bisa lepas dari kehidupan seorang Muslim. Kenapa? Ya, karena setiap aktivitas seorang Muslim ataupun Muslimah tentu akan berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, ketika mau sholat tentunya berbahasa Arab. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam berbahasa Arab. Ya, tidak bisa menggunakan selain bahasa Arab. Ya. Kemudian apa? Zikir-zikir kita yang kita baca sehari-hari, ya, semuanya berbahasa Arab. Ya, ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu keseharian kita dipenuhi dengan zikir yang berbahasa Arab. Bangun tidur, baca doa. Ya, masuk kamar mandi, baca doa. Keluar, baca doa. Ya, masuk rumah, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Pakai baju, baca doa. Buka baju, baca doa. Ada zikirnya semuanya. Ya, makanya apa? Makanya kehidupan seorang Muslim ataupun Muslimah tentunya apa? Tidak bisa lepas dengan yang namanya bahasa Arab. Makanya apa? Makanya kita harus semangat. Ya, harus semangat untuk bisa memahami bahasa Arab. Ya, harus punya mujahadah untuk belajar bahasa Arab. Ya, dan alhamdulillah, ya, kita di sini menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah untuk memahami bahasa Arab. Ya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Naam. Pemirsa dan pendengar Syiar Tauhid yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada pertemuan yang kemarin dari kitab ini, kita sudah selesai dari Ad-Darsul Awal. Ya, sudah selesai dari pelajaran yang pertama. Ingat, ya, di jilid yang pertama di sini kita akan mempelajari 23 pelajaran. Kita akan lewati masing-masing tiap-tiap pelajaran tersebut. Ya, walhamdulillah kemarin Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan dari pelajaran yang pertama. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini semata-mata kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan fi hadzal yaum, pada hari ini, ya, kita akan melanjutkan ya membahas pelajaran yang kedua. Ya, ad-darsus tsani. Ya, ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua di sini, ini pembahasannya cukup ringkas, ya. Pembahasannya cukup ringkas, enggak banyak di sini pelajaran yang kedua. Cuman 2 halaman. Kalau di kitab saya di sini, ini cuman 2 halaman. Ya, untuk pelajaran yang kedua. Setelahnya langsung masuk ke pelajaran yang ketiga. Naam. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang kedua di sini yaitu tentang zalika. Ya, kita akan mempelajari tentang zalika. Sini kita akan belajar tentang zalika. Zalika. Ya. Apa ini zalika? Zalika. Ini banyak kita temukan dalam Al-Quran kata ini, ya. Sebagaimana di awal Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan zalikal kitabu la raiba fih. Ya, kitab itu, yakni kitab Al-Quran, ya, la raiba fih. Ya, kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Banyak kita temukan dalam Al-Quran. Ya. Apa itu zalika? Zalika dalam bahasa Arab ini merupakan ismul isyarah. Ismul isyarah. Ya, kata isyarat. Hampir sama seperti yang kita bahas pada pelajaran yang pertama. Apa itu? Hampir sama seperti hadza. Ya. Kemarin di pelajaran yang pertama kita sudah bahas hadza. Apa itu hadza? Hadza merupakan ismul isyarah. Kata isyarat, kata tunjuk. Ya, zalika juga sama. Ismul isyarah, kata tunjuk. Jadi ini ismul isyarah, ini ismul isyarah, sama. Sama, cuman bentuknya berbeda. Kenapa bentuknya berbeda? Karena kegunaannya juga berbeda, enggak sama. Ya, kegunaan zalika itu berbeda dengan kegunaan dari hadza. Ya, kita merujuk sedikit. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya hadza di sini ismul isyarah, kata tunjuk yang digunakan untuk mengisyaratkan, menunjuk kata tersebut atau benda tersebut itu jaraknya dekat dengan kita. Ketika bendanya itu dekat dengan kita, maka apa? Kita bisa menggunakan hadza. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ya, ini adalah kursi. Ya. Kita menggunakan hadza. Kenapa? Karena kursi ini jaraknya dekat dengan kita. Ya, jaraknya dekat, ya. Adapun zalika di sini ini ismul isyarah yang digunakan untuk menunjuk kata, ya, menunjuk benda yang kata atau benda tersebut itu jaraknya jauh dengan kita. Ya, jaraknya jauh. Ketika jaraknya jauh, tidak dekat, maka kita menggunakan dzalika. Contohnya sekarang kan kursinya jauh. Ya, kursinya kan jauh dengan ana di sini. Maka ketika ana mengisyaratkan, ketika ana tunjuk, maka menggunakan dzalika. Dzalika kursiyun. Itu adalah kursi. Jadi kalau kita artikan pakai itu menunjukkan bahwasanya jarak antara benda tersebut dengan kita itu jauh. Makanya pakai itu. Kalau dekat pakai ini. Kalau ini kan dekat. Ya, kalau itu jauh. Makanya kalau dzalika kita menggunakan itu. Itu adalah kursi. Kenapa? Karena jarak antara barang atau benda tersebut dengan kita itu jauh. Faham ya? Jadi kita ulang bahwasanya dzalika itu ada kesamaan dengan hadza. Ada kesamaannya, ada juga perbedaannya. Kesamaannya dari sisi apa? Dari sisi sama-sama kata isyarat. Ya, ismul isyarah. Kata tunjuk. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau hadza untuk menunjuk kata yang dekat, kalau dzalika itu untuk menunjuk kata yang jauh. Jelas ya? Nah, kita kembali ke kitab. Nah, kembali ke kitab. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya. Ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Ad-darsus tsani itu maknanya pelajaran yang kedua. Dzalika. Dzalika itu. Ya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu maknanya itu. Ya. Kita baca ma dzalika. Ma dzalika, ingat ma kemarin sudah kita bahas kegunaannya, fungsinya apa ya. Nah, ma dzalika, apa itu? Ya, apa itu? Ingat ma kemarin untuk menanyakan suatu kata yang ghairul aqil, yang tidak berakal. Ya, ma dzalika, apa itu? Ya, apa itu? Naam. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Ya. Itu adalah bintang. Itu adalah bintang. Ya, itu adalah bintang. Bintang ghairul akil, tidak berakal. Makanya ketika kita menanyakannya itu menggunakan ma, bukan menggunakan man. Ya, ini harus dipahami ya, teman-teman sekalian, harus dipahami. Jangan menggunakan man. Man itu untuk yang berakal. Kalau yang kita tanyakan tidak berakal, maka menggunakan ma. Ya. Kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, ini ketika dekat pakai hadza. Ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Wa dzalika baitun. Ya, wa dzalika baitun, dan itu rumah. Ya. Ini masjid dan itu rumah. Ya, ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ya, hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda, sudah kita sebutkan kemarin, hisanun itu artinya kuda. Ya, kita ingatkan lagi kepada teman-teman sekalian. Ya. Jadi ya, apa namanya? Kalau kita ingin serius belajar bahasa Arab, itu apa? kosakata-kosakata yang sudah kita dapati, yang sudah kita lewati, diusahakan untuk dihafal. Ya, diusahakan untuk dihafal sedikit demi sedikit, menyicil ya. Hari ini ngafal 3-4 kata. Ya, 3-4 kata kita hafal pagi, kemudian siangnya kita murojaah, sorenya murojaah, malam juga murojaah. Ya, sampai bisa kita betul-betul menghafalnya ya. Kemudian besok lagi tambah lagi sedikit-sedikit. Ya, sedikit demi sedikit, maka insyaallah akan menjadi bukit ya. Nah, itu istilah ya. Hadza hisanun, ini kuda. Wa dzalika himarun, dan itu keledai, yaitu keledai. Naam. Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Apakah itu anjing? Apakah itu anjing? La, dzalika kittun. Tidak, itu kucing. Apakah itu anjing? Tidak, itu kucing. Berarti kan di sini pakai a. Pertanyaannya pakai a ya. Sebutkan, sudah kita sebutkan kemarin kegunaan dari a tersebut. Ini yani untuk memastikan hakikat dari sesuatu apakah betul ataukah salah. Kalau betul berarti menggunakan na'am, kalau salah berarti menggunakan la. Ya. Kalbun sudah kita sebutkan juga kemarin, kalbun itu maknanya anjing. Ya, kalbun itu maknanya anjing. Kitun itu maknanya kucing. Ya. Ma dzalika, apa itu? Ya, ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah ranjang. Itu adalah ranjang. Ya. Naam. Man hadza wa man dzalika? Apa? Siapa ini dan siapa itu? Ah, ini juga pakai man. Ya, sudah kita sebutkan juga kemarin apa kegunaan dari man di sini. Ya, dia merupakan kata tanya untuk menanyakan suatu kata yang dia itu berakal. Ya, suatu kata yang berakal. Ya. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ya. Ini adalah guru dan itu adalah imam. Ya. Ini adalah guru dan itu adalah imam. Naam. Ma dzalika? Ma dzalika, apa itu? Ya, apa itu? Ya, dzalika hajarun, itu adalah batu. Ya, dzalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini adalah sukkarun. Ingat, sukkar artinya gula. Tadi hajarun artinya batu. Hajarun artinya batu. Ditulis ya. Kosakata-kosakata yang baru didapat, ya usahakan untuk ditulis maknanya agar tidak lupa ya. Ditulis. Ya. Hadza sukkarun, ini gula. Sukkarun itu maknanya adalah gula. Wadzalika labanun, dan itu adalah susu. Labanun itu maknanya susu. Ya, sukkarun gula, labanun susu. Hada sukkarun ini adalah gula, wadhalika labanun, dan itu adalah susu. Naam. Tamrinun, tamrinun. Apa artinya tamrinun? Sudah kita sebutkan kemarin. Tamrinun artinya latihan. Ya, latihan. Iqra' waktub. Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Ayo, coba dibaca. Naam, nomor satu. Naam, nomor satu, coba dibaca. Nomor satu. Iqra' waktub, nomor satu, coba dibaca. Hada sukkarun wadhalika labanun. Naam. Hada sukkarun wadhalika labanun. Apa artinya? Ini gula dan itu susu. Nah, ini gula dan itu susu. Ya, ini gula dan itu susu. Nomor dua. Man dhalika? Man dhalika? Dhalika imamun. Dhalika imamun. Apa artinya? Siapa itu? Siapa itu? Itu seorang imam. Itu seorang imam, yaitu seorang imam. Naam. Nomor tiga. Adzalika qittun. Adzalika qittun. La, dzalika kalbun. La, dzalika kalbun. Ya. Apa artinya? Apakah itu kucing? Apakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Tidak, itu anjing. Ya. Apakah itu kucing? Kitun tadi sudah kita sebutkan kucing. Tidak, itu anjing. Itu adalah anjing. Nomor empat. Ma hadha? Ma hadha? Hadha hajarun. Hadha hajarun. Ma hadha? Hadha hajarun. Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Ini batu. Ini batu, ya, ini adalah batu. Naam. Al-kalimatul jadidatu. Ya, al-kalimatul jadidatu. Ya, kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Jadi di setiap pelajaran kalau ada kata-kata yang baru, itu di akhirnya biasanya akan ditulis oleh penulis. Ya, penulis akan menuliskan kata-kata yang baru. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghafalkannya. Dihafal, ya, agar semakin banyak kosakata kita. Ya. Imamun, imamun, tadi apa imamun? Itu artinya imam, ya, imam artinya imam, ya, imam sholat, ya. Kemudian hajarun, apa artinya hajarun? Batu. Nambah batu, ya. Hajarun artinya batu. Sukkarun, apa artinya sukkarun? Gula. Gula, ya. Sukkarun artinya gula, ya. Sudah kita sebutkan tadi, ya. Labanun, apa artinya labanun? Susu. Susu, ya. Labanun artinya susu. Diingat-ingat, kalau yang belum tulis, ditulis maknanya, jangan sampai lupa. Imamun tadi artinya imam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Ya, ini kosakata yang baru. Jadi selesai dari pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran yang kedua ini sangat singkat. Ya, sangat singkat, ditulis oleh penulisnya. Ya, cuman dua halaman. Ya, cuman dua halaman. Ya, jadi di sini beliau fokus untuk membahas dzalika. Ya, dzalika yang tadi sudah kita sebutkan apa kegunaan dari dzalika tersebut. Naam. Sekarang kita masuk di pelajaran yang ketiga. Kita masuk di pelajaran yang ketiga. Ya, alhamdulillah. Ya, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan pelajaran yang pertama dan pelajaran yang kedua. Ingat, apapun nikmat yang kita rasakan, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, yaitu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat tersebut, ya, walaupun nikmat yang kita anggap itu nikmat yang, ya, bisa dibilang nikmat yang kurang banyak, tapi itu semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Naam. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga. Ya. Ad-darsus tsalits. Ya, ad-darsus tsalits. Pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga. Apa yang akan kita bahas di sini, di pelajaran yang ketiga di sini, yaitu tentang alif lam. Ya, kita akan bahas alif lam di sini. Ya. Suatu kata itu asalnya tidak beralif lam. Ya, ana ulang. Suatu kata itu asalnya kata tersebut tidak beralif lam. Ya. Asal dari suatu kata itu kosong dari alif lam. Contohnya apa? Kitabun. Kitabun. Jadi asalnya kitabun seperti ini, buku. Kitabun itu artinya buku. Asalnya seperti ini bentuknya. Kosong dari yang namanya alif lam. Ya, kosong dari alif lam. Kemudian apa? Kata ini bisa kita masukkan padanya alif lam. Ya, bisa kita masukkan padanya alif lam. Maka menjadi al-kitabu. Al-kitabu. Dari kitabun masuk alif lam, maka menjadi al-kitabu. Ya, al-kitabu. Dari kitabun menjadi al-kitabu. Ya, apakah ada perbedaan antara kitabun dengan al-kitabu? Apakah ada perbedaan di sini? Jawabannya apa? Jawabannya tentu ada perbedaan. Tentu ada perbedaan. Bentuknya aja sudah berbeda. Kitabun dengan al-kitabu ini bentuknya berbeda. Ya, kalau kita katakan kitabun saja seperti ini, tidak ada alif lam, ya. Kalau kita katakan kitabun saja seperti ini, enggak ada alif lamnya, maka apa? Ini tetap syai' mencakup berbagai macam kitab. Ya, mencakup berbagai macam kitab. Kitab kan banyak. ada kitab akidah, ada kitab fikih, ada kitab macam-macam. Ya, kitab kan banyak. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan kitabun, ini bisa mencakup kepada macam-macam kitab, macam-macam buku. Ya, buku fikih, buku waris dan yang semisalnya, buku catatan kan bisa kan seperti itu kan? Ya, ini masih mencakup berbagai macam buku kalau kita tidak masukkan alif lam di dalamnya. Jelas ya? Nah, ketika kita masukkan alif lam pada kitab di sini, kita masukkan alif lam pada kitab di sini, maka apa? Maka ini memberikan makna khas, khusus, yakni yang diinginkan kitab itu. Ya, yang diinginkan satu kitab, bukan kitab yang sana atau kitab yang lain, bukan. Tapi kalau kita masukkan alif lam di sini, maka apa? Menjadi khusus, yakni kitab yang itu. Ya, kitab yang kita maksudkan itu. Ya, jelas ya? Jadi kalau kita enggak masukkan alif lam, kitab enggak ada alif lamnya, maka ini apa? Mencakup kitab-kitab yang banyak. Tapi kalau kita sudah masukkan alif lam di sini, maka diinginkan hanya kitab yang khusus, kitab yang tersendiri, tidak mencakup kitab yang lain, yang lainnya. Ya, ini diantara perbedaan dari kata yang tidak beralif lam dengan kata yang dia itu beralif lam. Ya. Nah, kita kembali ke kitab. Ya, kita kembali ke kitab. Contoh di sini, contohnya di sini, baitun. Ya, baitun. Ini ketika kosong dari alif lam. Ketika kita masukkan alif lam, maka menjadi al-baitu. Ya, maka menjadi al-baitu. Ya. Contoh lain, qalamun. Qalamun, pena. Ya, ketika kita masukkan alif lam, maka menjadi al-qalamu. Ya, al-qalamu. Ya, kemudian tadi kitabun, buku. Ketika kita masukkan alif lam, maka menjadi al-kitabu. Ya, menjadi al-kitabu. Ya. Kemudian yang berikutnya, jamalun. Apa artinya jamalun? Unta. Ya, jamalun artinya unta. Sudah kita sebutkan kemarin, sudah kita dapati di pelajaran yang pertama. Ya, jamalun artinya unta. Ketika kita masukkan alif lam, maka menjadi al-jamalu. Ya, menjadi al-jamalu. Ya, jadi ini faedah yang kita pelajari di pelajaran yang ketiga, yakni tentang alif lam. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan tambahan wawasan ilmiah. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.